Maka macam-macam penyembelihan, yang pertama adalah penyembelihan yang nilainya adalah ibadah dan kurbah. Kemudian yang kedua adalah menyembelih yang hukumnya mubah. Itulah menyembelih dengan tujuan menikmati dagingnya atau memperdagangkan daging sembelihannya dan semacam itu. Berkenaan dengan menyembelih yang nilainya adalah ibadah dan kurbah, maka terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah dzabhu nusuki, sembelihan nusuk. Ini sembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka memuliakan dan taat kepada Allah. Nah, sembelihan nusuk ini ada dua. Wawa imam mutlakun. Yang pertama adalah sembelihan nusuk yang mutlak, sebagaimana ada salat mutlak, puasa mutlak. Maka di sini disampaikan ada dzabhun nusuki mutlak. Definisinya yaitu sembelihan yang laisa lahu sababun muayyanun illa mujaradat taqarrubi wa ta'ati. Ya, sembelihan dalam rangka menyembah Allah yang tidak memiliki sebab tertentu. Ila mujaradat taqarrubi wa ta'ati, kecuali semata-mata mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepadanya. Ini yang pertama, dzabhun nusuki mutlak. Maka dia mirip-mirip dengan sholat sunnah mutlak yang dikerjakan di waktu kapanpun, yang penting bukan waktu yang terlarang, sebagaimana puasa mutlak, puasa sunnah mutlak, ini boleh dikerjakan di hari apapun asalkan bukan hari yang terlarang untuk puasa. Maka ada dzabhun nusuki mutlak. Kemudian yang kedua, dzabhun nusuk lisababin. Dzabhun nusuk yang itu karena satu sebab. Contohnya udhiyah. Contohnya kemudian hadyu, hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram, nadar, akikah, dan yang lainnya. Dan dzabhu nusuk lisabab ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah mu'akkadah, ada yang hukumnya mustahab dalam artian bukan sunnah mu'akkadah. Kemudian yang kedua adalah adzabhu al-bid'ayu, sembelihan yang bid'ah. Sembelihan yang bid'ah yang pertama, hewan disembelih di satu tempat, yang disembelih di tempat tersebut untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tempat penyembelihan, tempat sesaji, penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seorang muslim yang menyembelih hewan di tempat tersebut karena Allah. Maka ini dinilai sebagai adzabhu al-bid'ayu. Kemudian yang kedua, Ayat baha ingdal kuburi, menyembelih hewan di dekat kubur. Ini adalah bid'ah, manakala penyembelihnya niatnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menyembelihnya dengan nama Allah Ta'ala. Ini disebut bid'ah li'annahu wasilatun min wasaili syirki billahi ta'ala. Karena ini adalah salah satu sarana menuju kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, adzabu asyirkiyu. Ini tiga-tiganya ini semuanya adalah sembelihan ibadah. Boleh jadi nusuk, nyembah Allah, bid'ah, nyembah Allah dengan cara yang tidak benar, atau adzabu asyirku, sembelihan ibadah, namun ibadahnya kepada selain Allah. Di antara bentuknya adalah yang pertama, ayat baha li ghairillahi taqarruba. Menyembelih hewan untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, membuat senang dan ridha selain Allah, membuat senang dan ridha jin yang menguasai tempat ini dan itu. Bentuk yang lainnya adalah ayat qura ghairu bismillahi ta'ala ala dzabihati. Menyebut nama selain nama Allah ketika menyembelih. Ketika menyembelih dia menyebut nama Yesus, nama dewa ini dan dewa itu. Maka ini dinilai sebagai adzabhu asyirkiyu. Semacam orang yang menyembelih untuk nabi, malaikat, jin, atau menyembelih untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur dan semacam itu. Ya, tentang menyembelih yang nilainya syirik, An-Nawawi rahimahullah ta'ala di syarah Sahih Muslim mengatakan, adapun menyembelih untuk selain Allah, maka yang dimaksudkan adalah menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Ta'ala. Semacam orang yang menyembelih untuk berhala, untuk salib, untuk Musa, untuk Isa sallallahu alihima. Atau penyembelihan lil kahanah untuk perdukunan dan semacam itu. Maka ditegaskan oleh An-Nawawi bahasanya menyembelih dengan menyebut nama selain nama Allah itu adalah bentuk menyembelih adzabhu li ghairillah. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di Iqtida' Shiratal Mustaqim menyampaikan, seorang muslim seandainya menyembelih untuk selain Allah atau menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka itu lam yubah, itu tidaklah dibolehkan. Wa inkana yakfuru bidhalik, dan dia kafir karenanya. Maka demikian juga kafir dhimmi tidak boleh demikian. Karena menyembelih li ghairillahi dengan niat untuk selain Allah atau bismi ghairihi dengan menyebut nama selain Allah, sungguh telah kita ketahui secara yakin kalau itu bukanlah ajaran para nabi. Maka jika ada kafir dhimmi yang menyembelih dengan nama selain Allah, fawa minasyirkil ladhi ahdasuhu, maka kita yakin itu adalah kemusyrikan yang mereka ada-adakan. Kemudian tadi di antara sembelihan atau sembelihan bid'ah adalah menyembelih di dekat kubur. Dan ini berkenaan dengan perilaku jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah mereka menyembelih unta di dekat kubur orang yang dermawan. Maka di antara perilaku jahiliyah, masyarakat jahiliyah Arab adalah menyembelih hewan, menyembelih semisal unta di dekat, di samping kubur orang yang dermawan. Kenapa? Apa motivasinya? Za'man minhum anna dhalika mujazatan lahum ala fi'lihi alladhi kana yaf'aluhu qabla mautihi. Ini mereka yakini inilah bentuk balas jasa ini kepada orang yang dermawan karena perbuatannya, yaitu dermawan yang dilakukan sebelum selama masa hidupnya sebelum meninggalnya. Yaitu apa yang dilakukan oleh orang dermawan ini ketika dia hidup, menyembelih unta untuk tamu dan memberikan makanan daging unta ini kepada para tamu. Lantas apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah di kubur orang dermawan? Lantas mereka menyembelih di dekat kubur orang yang dermawan, menyembelih unta di dekat kubur orang yang dermawan. Setelah itu fatakuluha as-siba'u wat-tayr. Setelah disembelih dibiarkan di situ, di dekat kubur orang yang dermawan. Ini, tujuannya apa? Supaya dimakan oleh hewan buas dan burung-burung. Litakuna mata'aman ba'da mamatihi kama kana mata'aman fi hayatihi. Maka sebagaimana supaya setelah dia mati dia tetap dermawan dengan daging, kemudian mempersilahkan siapa yang mau makan ini, sebagaimana dulu ketika hidup orang dermawan ini demikian. Ini diantara tradisi jahiliyah, menyembelih hewan di dekat, menyembelih unta, secara tegas disebutkan itu unta, menyembelih unta di samping kubur orang saleh yang kesalehannya berupa kedermawanan, yang hobi menyembelih unta ketika hidup untuk dibagikan kepada orang-orang yang lapar, semisal musafir yang kehabisan bekal kemudian datang dan lewat di kampung tersebut, maka silakan ngambil, silakan makan. Maka setelah meninggal dunia, bentuk balas jasa ini, berjasanya adalah nyembelih unta di samping kubur, setelah itu ditinggal ini, biar jadi makanan binatang buas dan burung-burung. Faja'al islamu wa abtala sunnatul jahiliyah. Datanglah Islam menghapus budaya jahiliyah semacam ini yang disebut dengan sebutan akrun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la akra fil islami, tidak ada al-akar, tidak ada akaron dalam Islam. Ya, al-akaru makna asalnya adalah memotong salah satu kaki unta atau kaki kambing dengan pedang dalam rangka menyembelihnya. Ya, orang Arab dulu melakukan hal tersebut supaya hewan ini tidak kabur dari penyembelihan. Itu makna makna bahasa dari al-akru. Wal murad minal hadisin nahyu amma kana yaf'aluhu ahlul jahiliyati indal kuburi. Namun yang dimaksud al-akar dalam hadis, makna syar'i dalam hal ini adalah larangan melakukan perbuatan orang jahiliyah di samping kubur. Maka di antara kebiasaan orang jahiliyah menyembelih sejumlah unta di kubur orang yang telah meninggal dunia. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, inna sahibal qabri kana lil adyafi fi ayami hayatihi. Sesungguhnya penghuni kubur ini suka nyembelih unta untuk para tamu, yaitu para musafir yang kehabisan bekal selama beliau hidup. Fanukafi'uhu misla sani'ihi ba'da wafatihi. Maka kami membalasnya dengan semisal perbuatannya setelah wafatnya. Sedangkan Imam Ahmad menafsirkan al-akru di sini adalah menjelaskannya dengan mengatakan bahasanya mereka orang jahiliyah jika mata lahumul mayyit, jika ada orang yang meninggal dunia di antara mereka, naharu jazuran, maka mereka menyembelih unta di dekat kuburnya setelah selesai pemakaman. Nah, inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, la akara fil islami. Kemudian di sini disampaikan pembahasan tentang menyembelih hewan setelah selesai membangun rumah. Ini menyembelih hewan setelah selesai membangun rumah, lahu suratani, ada dua macam. Yang pertama adalah menyembelih hewan khaufan minal jinni, karena takut sama jin. Maka ini perbuatannya kemusyrikan, hewan sembelihnya haram dimakan meskipun disebutkan nama Allah padanya. Sedangkan yang kedua adalah menyembelih hewan dan niatnya adalah gembira dan senang, syukur nikmat karena setelah selesainya bangunan rumah. Maka ini tidak haram, wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa. Sebagaimana kata Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau katakan termasuk menyembelih untuk selain Allah ada beberapa macam. Yang pertama adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, meskipun orangnya beralasan ini menyebut nama Allah. Hewan semacam ini haram dengan sepakat kaum muslimin, dan ini adalah bentuk syirkun billahi, menyekutukan Allah. Demikian juga hewan yang disembelih engda awali nuzulul bait, ketika memasuki rumah pertama kali, jika itu disembelih karena takut kepada jin, maka ini syirik, karena ini adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah. Wa amma dzabhu dzabihatin, adapun menyembelih hewan, inda nuzulil bait, ketika pertama kali masuk rumah baru, mimba bil farah was surur, dalam rangka gembira dan gembira, wa da'watil jirani, dan ngundang tetangga kiri dan kanan serta kerabat untuk makan-makan sebagai bentuk syukuran kata orang di tempat kita, fahadala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa. Kemudian keterangan tambahan yang lainnya adalah mayuzbah inda kudumi sultan. Hewan yang disembelih pada saat datangnya seorang penguasa di satu daerah. Hewan yang disembelih ketika datangnya seorang penguasa di satu daerah, lahu surotan, ada dua macam. Yang pertama, ada sejumlah hewan yang disembelih ketika kedatangan penguasa dan itu dilakukan ta'ziman lahu untuk menghormatinya, menghormati sang penguasa dan mendekatkan diri kepadanya. Fahada syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar. Hewan sembelihannya haram dimakan meskipun disebutkan nama Allah padanya. Dan di antara tanda dan indikator kalau itu adalah hewan yang disembelih dalam rangka menghormati dan mendekatkan diri kepada seorang penguasa, di antara indikatornya adalah antuzbaha fi wajhihi tsumma tutrak. Hewan tersebut disembelih di hadapan sang penguasa, setelah itu dibiarkan, ditinggal pergi. Kemudian yang kedua, hewan tersebut disembelih ketika beliau datang dalam rangka memuliakannya. Wa dhiyafatan, sebagai jamuan untuk kedatangannya. Setelah disembelih bukan dibiarkan namun dimasak kemudian dimakan. Maka ini satu hal yang tidak mengapa karena ini adalah bentuk memuliakan tamu dan bukan kemusyrikan. Namun kalau di tempat kita, ya ini sebelum orangnya datang. Kalau orangnya datang baru sembelih, ya lama banget. Nanti diafahnya jamuannya mau jam berapa? An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di Syarah Sahih Muslim, Syekh Ibrahim Al-Maruzi min ashabina ulama Syafi'iyah menyebutkan, bahasanya hewan yang disembelih inda istiqbali sultan, ketika datangnya seorang penguasa, taqarruban ilaihi, dalam rangka mendekatkan diri kepada penguasa, difatwakan oleh para ulama Bukhara sebagai hal yang haram. Karena itu hewan yang disembelih dengan tujuan selain nama Allah. Dan Ar-Rafi'i mengatakan, hada demikian, hanyalah mereka sembelih karena bergembira dengan datangnya seorang penguasa. Fawa, maka dia adalah seperti akikah, menyambut kedatangan bayi. Maka dari dua perkataan ini berarti ada dua macam. Bisa disimpulkan ada dua macam. Dikomentari oleh penulis Taisir Azizil Hamid, Syekh Sulaiman bin Abdullah, jika mereka menyembelihnya karena gembira kedatangan sang penguasa sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i, maka tidak termasuk dalam masalah ini. Dan jika mereka menyembelihnya taqarruban ilaih, dalam mereka mendekatkan diri kepadanya, maka termasuk dalam hadis, la'an Allah man dhabaha li ghairillah. Syaikh Ibnu Utsaimin di Qaul Mufid mengatakan, seandainya seorang penguasa tiba ke satu daerah, kemudian kita menyembelih hewan untuknya, maka jika dalam rangka mendekatkan diri dan menghormatinya, maka ini syirik akbar dan haram dimakan. Tandanya adalah kita menyembelih di hadapannya, kemudian dibiarkan. Adapun jika kita menyembelih dalam rangka memuliakan dan untuk jamuan, kemudian dimasak dan dimakan, maka ini bab bil ikram, ini bab memuliakan dan bukan kemusyrikan. Ya, sekian kutipan dari buku Mausu'ah Al-Aqidah. Kemudian keterangan tambahan dari Al-Imam Bisharhi Nawaqidil Islam, mungkin untuk melengkapi apa yang tadi kita baca. Ya, penulis menyampaikan tiga jenis sembelihan tadi sudah kita baca. Sembelihan ta'abudi, ada sembelihan bid'ai. Nah, berkenaan dengan sembelihan bid'ai, beliau katakan, definisi sembelihan bid'i adalah, kalau tadi tidak ada definisinya, kalau di Mausu'ah Aqidah tadi tanpa definisi, kalau di sini ada definisinya, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghilangkan nyawa hewan, dengan menumpahkan darah hewan, wa yasabu fi'lahu amrun muhdasun, dan perbuatan itu diiringi dengan perkara yang mengada-ada. Kemudian dicontohkan contoh sembilan bid'i. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan jenis hewan yang tidak diajarkan oleh syariat. Semacam udhiyah, menyembelih hewan kurban saat hari-hari Idul Adha, namun yang disembelih adalah ayam. Ini bila katakan adzabhu al-bid'i. Kemudian contoh yang lainnya, ayulazima mu'ayyanan inda zabahi li'tiqadil barakati. Mu'ayyanannya ini mungkin makanan mu'ayyanan, tidak tegas. Ayulazima mu'ayyanan ingda zabahi, mungkin tempat ini, selalu memilih tempat tertentu. Ingda dabahi, ketika menyembelih hewan. Kalau ini tidak masalah, kalau cuma sampai kalimat ini tidak masalah. Ini ada orang yang kalau menyembelih ayam pasti di situ, di dapur, di belakang dapur, di tempat itu, selalu di situ, karena itu yang paling nyaman, paling tenang dan sebagainya, tidak apa-apa. Kalau cuma sekedar ayulazima mu'ayyanan ingda dabahi, ini tidak masalah. Masalahnya li'tiqadil barakati. Bermasalah manakala li'tiqadil barakati. Ini berkah kalau nyembelihnya di sini. Ini berkahnya hilang kalau tidak di sini. Kemudian contoh yang ketiga dibawakan oleh penulis Al-Imam Ka'ayat baha lillahi inda qabri rajulin salihin. Semacam menyembelih untuk Allah yang di dekat kubur orang yang saleh. Kemudian beliau menyampaikan catatan, adzabhu li ghairillahi taqarruban, menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub la yakunu syirkan asghar. Sama sekali tidaklah tergolong syirk asghar, bal huwa syirkun akbaru mutlaqa. Bahkan itu syirik akbar. Artinya tidak ada syirik asghar di bab penyembelihan. Ya, tidak ada syirik asghar di bab penyembelihan. Kemudian poin yang kedua yang kemarin kita saya sampaikan juga, farqun baina taqarrubi bi iraqati dami wa ishaqin nafsi wa baina taqarrubi lillahi bil lahmi. Bedakan dua hal. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih, menghilangkan nyawa hewan, dan mendekatkan diri kepada Allah bil lahmi dengan dagingnya. Fa inna thaniya yakunu ikraman lidhaif, maka bentuk yang kedua at-taqarrub ilallahi billahmi itu contohnya memuliakan tamu dengan menyembelih hewan, menyembelih hewan untuk memuliakan tamu, untuk jamuan tamu, wa shadaqatan atau sedekah menyembelih hewan ya, dagingnya mau disedekahkan. Bikhilafil awal, ini beda dengan yang pertama. Oleh karena itu ketika kita bicarakan jenis-jenis penyembelihan, maka tidaklah tepat memasukkan, memuliakan tamu, menyembelih hewan untuk rangka memuliakan tamu sebagai bentuk bentuk menyembelih untuk selain Allah. Lianna iraqata dami fihi ja'at tab'an la qasdan. Karena menyembelih di sini statusnya adalah derivat dan bukan tujuan. Ini, tujuannya adalah ngasih daging. Ini, ngasih makanan yang enak untuk tamu yang datang. Ini, itu tujuan pokoknya. Sehingga menyembelih itu adalah dampak, bukan jadi maksud. Karena dalam kondisi ini innamal maqsudu bi al-lahmu, yang jadi maksud adalah daging yang mau disuguhkan kepada tamu. Bi khilafi dzabhi alladhi yuzkaru fi abwabi tauhid, beda lain halnya dengan sembelihan yang ada di bab-bab tauhid. Fa inna iraqata dami fihi ja'at qasdan la taba'an. Kalau penyembelihan yang itu adalah termasuk menyembelih untuk selain Allah, maka ngoroknya itu yang jadi tujuan. Kalau menyembelih hewan untuk kedatangan tamu, maka yang jadi tujuan pokok adalah dagingnya. Sedangkan menyembelih adalah konsekuensi dan derivatnya dan bukan yang dituju. Maka jika kita bedakan dua hal ini, ya, maka ini bisa menjawab pertanyaan sebagian orang yang kemarin kita singgung. Ada orang yang beranggapan bahasanya menyembelih hewan dalam rangka peringatan kematian 40 hari, 100 hari itu syirik. Alasannya itu menyembelih hewan untuk selain Allah. Itu menyembelih hewan untuk mayit. Ketika acara 40 hari atau 100 hari, kemudian nyembelih hewan, maka yang jadi maksud adalah ngasih suguhan daging supaya besek itu ada isi dagingnya, berkat itu supaya ada dagingnya. Tidak hanya telur, tidak hanya sayur, namun mau pingin ada daging di besek di berkatnya. Maka yang jadi tujuan adalah dagingnya. Menyembelih ayam atau yang lain, nah itu jahat apaan konsekuensinya? Gimana mau ngasih, pingin ngasih daging tanpa menyembelih? Ya tidak bisa. Tapi menyembelih hewan untuk menyenangkan jin, karena permintaan jin yang merasuki tubuh seseorang, saya mau keluar kalau sembelihkan ini dan itu, maka yang jadi maksud itu goroknya ataukah dagingnya? Goroknya itu yang diminta. Saya mau keluar dari tubuh orang ini, namun sembelihlah ayam cemani ini ya. Ini. Syaratnya ayam cemani disembelih jam 12 malam di tempat ini. Maka ininya, goroknya itu yang jadi tujuan. Lain dengan bab ini tadi yang disebut dengan at-taqarrub ilallahi billahmi. Kemudian berkenaan dengan menyembelih dalam rangka menyambut penguasa atau yang lain, penulis kitab Al-Ilmam membaginya menjadi 4 rincian. Adzabhu inda istiqbali rajulin min sultanin al-ghairihi lahu arba'atu ahwalin. Menyembelih hewan dalam rangka menyambut kedatangan penguasa ada 4 macam. Yang pertama syirik akbar. Idza taqarraba bihi ilal qadimi biha. Jika mendekatkan diri dengan menyembelih kepada tamu atau penguasa yang datang. Kemudian yang kedua bid'atun. Ini statusnya bid'ah. Idza taqarraba ilallahi bidzabhi 'inda mururihi. Mendekatkan diri kepada Allah bidzabhi dengan menyembelih hewan niatnya untuk Allah. Ini. Dengan menyembelih ketika beliau datang dan lewat. Kemudian yang ketiga adalah haram, muharramun idza dzabaha muridan al-lahma, jika menyembelih dalam rangka mencari dagingnya, maka nafi fi'lihi israfun, namun berlebihan. Namun boros. Ini paling banter yang kemakan sekian. Ini paling banter ya rombongan ini. Satu kambing dah cukup, kok yang disembelih 10 kambing misalnya. Kemudian yang keempat mustahabun, dianjurkan jika menjadi kebiasaan masyarakat menampakkan penghormatan dengan menyembelih hewan ketika menyambut tamu. Maka memuliakan al-ikram al-mamduh, memuliakan tamu yang terpuji secara syariat, itu bentuk realnya, tata caranya kembali kepada budaya. Karena ini adalah ibadah ghair mahdhah. Seperti maka dia semisal dengan bentuk pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Dengan syarat, tidak ada larangan khusus dari syariat tentangnya. Ini itu keterangan tambahan di Al-Ilmam Bisharhi atau Lisharhi Nawaqidil Islam. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke buku Qawaid Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma wa Sifat kaya Walid Ibn Rasid As-Su'aidan. Maka tiga kaidah yang akan kita baca semuanya bagian dari doa udoa. Maka doa itu ada beberapa macam. Maka ada doa yang disebut dengan isti'anah, minta tolong untuk terwujudnya apa yang diharapkan di masa depan. Kemudian ada yang namanya isti'adah, meminta perlindungan. Maka ada sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan, dan itu belum terjadi. Ini kalau isti'adah, hal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu belum terjadi. Kemudian ada istighosah. Kalau istighosah itu hal yang dikhawatirkan dan yang ditakutkan sudah terjadi, lantas minta kepada Allah supaya dihilangkan. Maka istighosah itu adalah doanya orang yang sedang dapat musibah dan kesusahan supaya musibah dan kesusahannya hilang. Maka apa beda istighosah dengan isti'adah dan apa kesamaannya? Ya, kesamaannya sama-sama berkenaan dengan keburukan. Bedanya kalau isti'adah itu keburukannya apa? Belum terjadi. Sedangkan istighosah keburukannya sudah terjadi. Maka kaidah yang ke-44, siapa yang isti'anah dengan selain Allah dalam satu perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Maka isti'anah itu takunu ibadatan, nilainya adalah ibadah. Jika dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Adapun isti'anah minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, fahadha laisa bi'ibadatin. Maka ini bukanlah ibadah dan tidak teranggap. Manakala ditujukan kepada selain Allah, tidak teranggap minasyirki, bagian dari kemusyrikan. Kemudian kaidah yang ke-45, siapa yang isti'adah kepada selain Allah dalam satu perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka sungguh dia telah melakukan syirik akbar. Makna dalika artinya, isti'adah dengan selain Allah terbagi menjadi dua macam. Isti'adah dengan selain Allah dalam satu perkara yang memang mampu diwujudkan oleh makhluk, maka ini bukan ibadah. Tidak mengapa dengannya dan tidak mengapa. Sedangkan isti'adah kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, fahadha wal mahdhur, maka inilah yang terlarang, yang teranggap syirik akbar. Pembinaan ala hada, berdasarkan hal ini, maka isti'adah dengan orang yang telah meninggal dunia teranggap syirik akbar tanpa rincian. Sedangkan isti'adah dengan orang yang sudah hidup, orang yang masih hidup namun ghaibin, lain tempat, tanpa akses komunikasi, maka ini teranggap syirik akbar tanpa rincian. Sedangkan isti'adzah dengan orang yang hidup dan hadir, maka dirinci. Jika dalam perkara yang memang dalam kemampuannya tidak mengapa, namun jika perkara di luar kemampuannya, faya syirkun, maka itulah kemusyrikan. Kemudian bab yang ke-46, siapa yang istighosah kepada selain Allah dalam satu perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, sungguh dia telah melakukan syirik akbar. Maka istighasah kepada selain Allah Ta'ala bi ghairillahi ta'ala, kurang alif itu ya, la takunu syirkan, tidaklah tergolong syirik, illa apa itu? Hah? Ida sepertinya. Ila idza kanat fil amri, kecuali jika istighosah tersebut dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah Ta'ala. Adapun wa amma fil amri, tersebut dalam perkara yang memang wajib bisa diwujudkan oleh makhluk adatan biasanya, fa inna fa innal istighosata bihi fihi la ba'sa bihi, maka istighosah kepada makhluk fihi dalam perkara ini tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka minta tolong kepada Musa, seorang yang dari golongannya Musa itu Bani Israel, untuk menghadapi min aduwihi, musuhnya. Maka Musa kemudian memukulnya, faqadha alaih, dan dia mati. Fawakazahu Musa, maka Musa menonjoknya, meninjunya, kemudian dia mati. Wa alaih, berdasarkan kaidah ini, istighosah dengan orang yang sudah mati termasuk syirik akbar tanpa rincian. Istighosah dengan orang yang bighaibin, ada namun lain tempat tanpa akses komunikasi, maka ini syirik akbar tanpa rincian. Adapun istighosah dengan orang yang hidup dan hadir, maka perlu rincian jika itu dalam perkara yang mampu diwujudkan oleh makhluk, hukumnya tidak mengapa. Baikkanlah fil aminam, jika dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan oleh makhluk, maka dia telah termasuk syirik akbar. Sebagaimana juga kami katakan, berkenaan dengan isti'anah dan isti'adah tamaman 100%. Fal qawlu fiha, maka pembahasan tentang hal ini wahidun, sama saja, wallahu a'lam. Ya, tentang isti'adzah dan isti'anah. Tentang isti'adzah, maka hakikat isti'adzah adalah al-harbu minasyai', kabur meninggalkan sesuatu, yakhafuhul insanu, yang ditakuti oleh seseorang, ila man ya'simuhu minhu, kabur menuju orang yang bisa melindunginya. Ini sebagaimana penjelasan Ibnu Al-Qayyim di Bada'il Fawaid. Wa haqiqatu ma'nahu hakiki atau hakikat isti'adah adalah al-hurub minasyai', lari sekencang-kencangnya dari sesuatu yang ditakutkan, berpindah kepada pihak yang bisa melindungi dan menyelamatkan. Ada perselisihan tentang akar kata isti'adah. Wakhtulifa fi asli kalimatil isti'adah, diperselisihkan tentang makna akar kata dari isti'adah. Ala kaulain, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu ma'khudun minas satri. Pendapat yang pertama mengatakan makna akar kata dari isti'adah itu maknanya adalah menutupi. Nah, kenapa orang yang berlindung disebut demikian? Karena orang yang meminta perlindungan atau maka dia telah menutupi diri dari musuhnya dengan orang yang dia mintai perlindungan. Pendapat yang kedua, pendapat ulama yang kedua mengatakan makna atau akar kata dari isti'adah ma'khudun minal mujawarati wal iltisaq. Ini makna akar katanya adalah bertetangga dan nempel. Maka demikianlah orang yang meminta perlindungan, maka dia memegangi orang yang dia mintai, memeganginya dan menyertainya kemana saja. Tentang dua pendapat ini dikomentari oleh Ibnu Al-Qayyim, wal qaulani haqqun, dua-duanya benar. Isti'adah mencakup dua-duanya, karena orang yang meminta perlindungan adalah mustatirun, orang yang menutupi, dan mustamsikun bihi, dan orang yang memegangi, orang yang memberikan perlindungan kepadanya, berarti nempel dengannya. Kemudian tentang macam-macam isti'adah. Dilihat dari siapa yang dimintai perlindungan, maka isti'adah ada tiga macam. Yang pertama, al-isti'adatu bisifatin min sifatihi. Minta perlindungan dengan salah satu sifat Allah. Isti'adah jenis ini satu hal yang disyariatkan terdapat dalam hadis. Semacam isti'adah dengan firman Allah, kemuliaan Allah, ridha Allah. Contohnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian juga a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu ya Allah supaya selamat dari murkamu. Demikian juga Nabi pernah mengatakan a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Hakikat isti'adzah ini adalah isti'adzah kepada Allah. Karena orang yang isti'adzah dengan salah satu sifat Allah, maka dia isti'adzah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, orang yang istighosah dengan rahmat Allah, maka pada hakikatnya dia adalah istighosah kepada Allah. Sebagaimana orang yang isti'adzah dengan sifat Allah, maka hakikatnya dia adalah isti'adzah dengan Allah. Kemudian yang kedua, al-isti'adzatu bil amwat wa ghairihim, minta perlindungan dari bahaya dan keburukan yang dikhawatirkan dengan orang yang sudah mati dan yang lain. Maka isti'adzah dengan orang yang sudah mati dan yang lain semacam jin atau orang yang hidup namun tidak mampu untuk melindungi adalah bentuk asyirku billahi. Di tafsir Qutubi dikatakan, tidaklah diragukan isti'adah dengan jin tanpa isti'adah dengan Allah adalah kufrun wa syirkun, kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, al-isti'adatu bil makhluki fima yaqdiru alaihi. Isti'adah kepada makhluk dalam hal yang mampu diwujudkan oleh makhluk. Qad ikhtalafa fihi al-ulama wa ala qawlain. Tentang hukumnya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, adam jawazil isti'adati bil makhluki mutlaqa. Tidak boleh isti'adah kepada makhluk mutlaqa tanpa pengecualian. Alasannya, inna isti'adata amalun qalbiyun. Karena isti'adah itu adalah amal hati. Maka tidak boleh kecuali ditujukan kepada Allah Ta'ala. Wahadal qawlu huwal masyuru an adadin minal a'immah. Ini pendapat yang terkenal dianut oleh sejumlah imam. Ibnu Taimiyah mengatakan waqad nasal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi ala annahu la tajuzul isti'adatu bimakhluqin. Para imam semacam Imam Ahmad dan yang lain menegaskan tidak boleh isti'adah dengan makhluk. Bahkan Syekh Sulaiman bin Abdullah, penulis Taizir Azizil Hamid, naqal al-ijma'a ala dhalik. Menukil ijma', bahasanya kalau isti'adah itu tidak dirinci. Tidak kemudian dirinci isti'adah kepada makhluk dalam hal yang dibolehkan, apa hal yang mampu dia wujudkan ataukah tidak. Faqal penulis Taizir Azizil Hamid mengatakan, waqad ajma'a al-ulama'u alla annahu la tajuzu al-isti'adatu bighairi llahi. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh isti'adah dengan selain Allah. Oleh karena itu mereka melarang ruqyah yang tidak diketahui maknanya karena khawatir ini pada ruqyah yang tidak diketahui maknanya ini terdapat isti'adah kepada selain Allah. Pendapat yang kedua, membolehkan hal itu, membolehkan isti'adah pada makhluk yang mampu untuk melindungi. Bahkan boleh jadi isti'adah dengan tempat dan yang lain. Berdalil dengan yang terdapat dalam sejumlah hadis yang menggunakan kata-kata al-aud, mu'ad untuk makhluk. Tentang kondisi kacau, Nabi katakan, waman wajada malja'an, siapa yang menjumpai tempat berlindung, ma'adan, tempat perlindungan, falya'ud bihi, maka adalah dia berlindung dengannya. Kalau mereka mengatakan hadis-hadis dan yang lainnya menunjukkan bolehnya isti'adzah kepada makhluk, jika memang makhluk mampu untuk melindungi, adapun dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka tidak boleh memintanya kepada makhluk. Wal qawlu rajih fi hadhil mas'alati, pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah jawazu dzalik, bolehnya isti'adzah kepada makhluk. Adapun kutipan para imam yang melarang, bahkan dikatakan ijma' oleh penulis Taisir Azizil Hamid, fayuhmalu dhalika ala amraini, maka kita hamal, kita maknai dengan dua pemaknaan. Yang pertama itu terkonotasikan sesuatu yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Kemudian yang kedua, larangan tersebut fi ma ta'allaqal qalbu bihi, manakala jika hati itu sampai bergantung padanya dan menampakkan kalau dia memang betul-betul terdesak. Maka ini tidak diragukan, tidak boleh kecuali untuk Allah Ta'ala. Ibnu Taimin mengatakan setelah mengutip perkataan Ibnu Taimiyah yang mengutip larangan isti'adah dari para imam, beliau mengatakan ini tidaklah mutlak semacam ini, tanpa rincian semacam ini, namun yang diinginkan adalah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Karena tidak ada yang bisa melindungi anda dari kejelekan yang tidaklah mampu mewujudkannya kecuali Allah, kecuali kepada Allah. Adapun isti'adzah kepada makhluk dan perkara yang dia mampu, maka ini boleh. Dan ini adalah konsekuensi dari hadis-hadis yang ada berkenaan dengan hal ini, dan ini adalah konsekuensi akal, dalil akal sehat. Karena jika saya dicegat oleh perampok, kemudian ku berlindung dengan suara yang mampu untuk menyelamatkanku, maka itu tidak mengapa. Lakin ta'liqal qalbi bil makhluki, akan tapi bergantungnya hati kepada makhluk tidaklah dilakukan kalau itu bagian dari kemusyrikan. Maka jika anda gantungkan hati dan harapan, rasa takut dan semua perkara anda kepada person tertentu, maka ini adalah syirik. Li'anna hadza la yakunu illa lillah, karena ini tidaklah ada kecuali ini, karena Allah. Atau ini, tidaklah boleh illa lillah kecuali ditujukan untuk Allah. Kemudian tentang beda isti'adah dengan isti'anah. Maka isti'adah fayanna'un min anwa'i doa, salah satu bentuk doa. Adapun isti'anah faya, maka isti'anah minta tolong adalah rasa yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah. Fahiyah, maka isti'anah akrabu ila makna tawakkuli. Sebenarnya isti'anah itu lebih dekat ke tawakal. Isti'adzah sebabnya adalah rasa takut tertimpa keburukan. Adapun isti'anah, maka itu dituntut dari seorang hamba terus menerus setiap saat, karena dia adalah Ini lebih cenderung pada tawakal fi jamil ahwal dan dalam semua keadaan. Kemudian tadi tentang istighosah dengan isti'adah, maka dua-duanya bagian dari doa. Namun bedanya anak istighosah tak takhtasu bitolabil auni fi halis syiddati wal kurbati bi khilafil isti'adah. Istighosah itu khusus meminta bantuan saat kondisi susah dan susah. Lain halnya ketika lain hanya dengan isti'adah, maka kesusahan itu belum terjadi. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apa contoh isti'adah dengan seseorang yang gaib yang dikatakan itu sebagai syirik? Misalnya ada orang di Pogung, di Jogja. Ini. Atau ada orang di Jogja. Kemudian dia punya orang yang dia muliakan, dia anggap hebat dan yang lainnya di lain tempat, di Semarang atau di Surabaya. Ya, kemudian ketika dia di Jogja ini, dia ini, jalan lewat papasan dengan sejumlah preman yang nongkrong-nongkrong. Ini, kemudian dia berbisik, meminta perlindungan kepada orang yang ada di Surabaya tadi. Ya, dia nyebut fulan, ini saya mau lewat ini banyak preman ini depan saya, nongkrong-nongkrong. Saya khawatir ini diganggu oleh orang-orang ini. Tolong lindungi aku, gitu. Tolong lindungi aku. Maka ini isti'adah belum terjadi. Dia belum dipukuli sama si preman. Dan kepada gaib, orangnya hidup namun lain tempat, tanpa alat komunikasi. Ini cuma bisik-bisik pakai ini, bisik-bisik saja. Ketika membaca surat Al-Baqarah, setan tidak akan masuk rumah. Apakah setan yang ada di toilet juga tidak bisa ke toilet? Wallahu a'lam. Jika kita takut jin, karena takut jin itu sendiri yang secara langsung bisa mengganggu kita seperti santet, apakah ketakutan seperti ini termasuk syirik akbar? Kemarin kita baca di kawaidnya tentang masalah takut kepada jin. Beliau bagi menjadi dua macam. Ada khaufun tabi'iyun, adalah rasa takut yang alami dan normal. Maka tidak mengapa, semacam takut tempat yang sepi, takut tiba-tiba dicegat jin. Maka jika takut kepada jin di situ karena takut jin itu nakali dirinya, mengganggu dirinya dengan santet dan yang lain, maka itu seperti takut dengan manusia yang jahat. Maka tidak mengapa. Apakah boleh ketika kita sholat sunnah mutlak di tengah-tengah sholat kita ubah niat karena kita ingat ada sholat rawatib yang belum kita kerjakan walaupun waktu sholat sunnah rawatib masih panjang? Tidak boleh, tidak sah. Maka mutlak menjadi mu'ayyan tidak boleh. Tapi kalau mu'ayyan dijadikan mutlak di tengah-tengah boleh. Misalnya dia niat ba'diyah duhur, kemudian dia ubah dia niat salat ba'diyah duhur, kemudian dia ubah jadi mutlak dengan dia hilangkan ba'diyah duhurnya sehingga tinggal niat salat saja, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian awalnya adalah niat salat, setelah itu jadi niat salat ba'diyah duhur, maka tidak sah untuk dua-duanya. Tidak sah sebagai mutlak, tidak sah sebagai ba'diyah duhur. Bolehkah saat membaca bait syair di satu kitab kita membacanya dengan intonasi tertentu agar lebih termotivasi saat membacanya? Tidak mengapa. Yaitu dengan suara lantang, intonasi tertentu tidak mengapa. Bahkan itulah hakikat insyadus syair, membaca dengan suara keras. Saya terlilit hutang 100 juta, kemudian saya istighosah kepada teman saya, tetapi dia tidak mampu karena tidak mempunyai uang sebanyak itu. Apakah itu kemusikan? Itu bukan istighosah. Itu pinjam, itu cari pinjaman duit. Dan ketika dia datangi temannya, tolong, wahai fulan, hilangkanlah kesusahan lilitan hutangku. Dalam pengertian nanti fulan itu akan melakukan sejumlah hal sehingga rezekinya lancar, sehingga punya duit banyak, kemudian bisa melunasi utang. Utang si orang yang ngomong ini baru istighosah pada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Jadi kalau pinjam duit kepada orang miskin, ini perbuatan sia-sia. Apa hukum kebebas doa pernikahan dan lain-lainnya di grup WA? Ya, tidak berdoa, cuma kegiatan copy paste. Bukan doa, namun kegiatan copy paste. Ya. Tapi dia tidak copy paste, namun lisannya mendoakan, maka itu doa. Bagaimanakah kisah seorang wanita yang diganggu tentara Romawi kemudian memanggil Khalifah Mu'tasim Wa'tasomah apa ya? Maka validitas ceritanya perlu dipastikan terlebih dahulu. Kemudian seandainya valid, maka perbuatan perempuan tersebut bukan hujah. Ini paling banter, perbuatan orang itu bisa jadi hujah kalau dia sahabat. Dan itu pun ala khilaf di kalangan para ulama usul fikih. Dan wanita ini bukan sahabiyah. Dia wanita yang hidup di zaman Mu'tasim. Maka seandainya valid, maka dia bukan hujah. Seandainya, namun sebelum itu, maka perlu dicek terlebih dahulu validitas cerita tersebut. Apa hukum menerima hadiah dari lawan jenis dengan maksud dia si lawan jenis ingin menepati janjinya padahal sudah berusaha menolak? Maka sampaikan, maka silakan ditolak jika kemudian dikhawatirkan. Karena menerima hadiah, hukumnya yang benar sebagaimana pendapat jumhur, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Dan ketika kemudian hadiah ini hadiah lawan jenis yang kemudian dikhawatirkan ada madharat, maka di sini ada pertimbangan antara di maslahat, di mustahab, karena mustahab itu berarti maslahat, kemudian ada madharat yang dikhawatirkan. Maka berlakulah kaidah memilih mana yang lebih besar. Maka berlakulah kaidah muwazanah. Kita timbang mana yang lebih besar. Lebih besar maslahatnya ataukah lebih besar mafsadahnya. Jika dikhawatirkan lebih besar mafsadahnya, maka tegas ditolak. Bagaimanakah hukum membawa kitab dalam tas ke dalam toilet atau kamar mandi termasuk kitab fikih? Maka perlu diketahui bahasanya kamar mandi zaman sekarang itu berbeda dengan khalaq di masa silam. Ya, kata para ulama, makro menyebut nama Allah padanya, makro membawa nama Allah atau sesuatu nama yang mulia ke dalamnya. Karena yang dimaksud dengan al-khala dalam kitab-kitab fikih di sana yang ada punya konsekuensi hukum seperti itu tadi, ini itu berlaku untuk tempat buang air di mana najisnya ada di situ. Adapun kamar mandi sekarang, maka dia tempat yang bersih. Karena najisnya tidak ada di situ. Najisnya tidak ada di situ. Ini ada najis kencing, kemudian ada disiram dengan air, sudah pergi ke tempatnya. Dan tempatnya bukan di situ. Ini tempatnya bukan di situ. Tempat pembuangannya tidak di situ. Kalau itu ada najis, kotoran, ya disiram, maka pergi ke septic tank. Tidak ada di situ. Maka dia tempat yang bersih. Nah, ini untuk standar normalnya kamar mandi. Atau kalau kamar mandi yang orangnya jorok, lain bab yang lainnya. Nah, ini kita bicara standar ya, dan ideal, tidak jorok. Nah, oleh karena itu, maka kamar mandi sekarang itu bukanlah khala. Itu bukanlah khala. Berbeda dengan khala di masa silam. Di mana orang kencing atau kabirak di situ dan najisnya di situ. Ya, najisnya memang di situ. Ketika di zaman Nabi misalnya tidak ada tempat khusus untuk buang hajat, ya, orang buang hajat di belakang rumah, di kebun, ya, maka najisnya di situ. Maka ada larangan mandi di tempat kencing. Kenapa mandi di tempat kencing terlarang? Kena najis. Karena kencing di situ. Ini di tanah, ini di kebun. Ini kencing di situ. Artinya najis kencing ada di tanah ini. Setelah itu dia guyur badannya di situ. Maka dia kena najis. Maka tidak boleh, Nabi larang dalam hadis Tirmidzi dan yang lain. Mandi di tempat kencing. Tapi kalau sekarang mandi di tempat kencing tidak apa-apa. Karena kencing, dia kencing kemudian disiram. Ini sudah pergi ke tempatnya. Air ngalir membawa kencing tersebut, ya, pergi ke tempatnya. Di situ ada najis. Ini pas jongkok kencing di situ ada najisnya sudah enggak. Setelah itu dia mandi. Enggak masalah. Maka kamar mandi sekarang itu bukan khala yang dimaksudkan oleh para ulama fikih. Demikian penjelasan Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Hafizahumullah taala. Apakah wanita diperbolehkan ikut dalam acara penguburan ayah atau suaminya? Ini boleh tapi makruh. Jika ibu wanita ini memerintahkan untuk ikut ke kuburan untuk acara pemakaman, apakah wajib diikuti? Jawabnya tidak. Ketaatan kepada penguasa dan orang yang berkuasa yang lainnya itu kewajiban taat tidak berlaku untuk al-muharramat wal-makruhat. Tidak berlaku untuk al-muharramat dan al-makruhat. Sebagaimana pernah saya sampaikan di pelajaran al-kabair kalau tidak salah. Ini hukumnya makruh maka tidak wajib taat. Apa hukum memakan makanan ringan yang disediakan oleh pihak keluarga mayit saat menunggu acara pemberangkatan jenazah? Ini, siapa yang membutuhkannya, maka tidak apa-apa. Ini, dia datang dari jauh, kelaparan, belum makan, kena ngejar waktu. Ini, kemudian nanti makannya yang memungkinkan setelah selesai pemberangkatan. Ini, untuk kemudian ganjal perut dia makan tidak apa-apa. Namun yang tidak memerlukan maka tidak usah. Apakah kewajiban warat orang tua lebih banyak ditanggung anak laki-laki ataukah wanita? Dua-duanya. Cuma tentu wanita ketika dia telah bersuami punya keterbatasan. Yang ini keterbatasan ini tidak ada pada anak laki-laki. Itu keterbatasan izin suaminya. pembatasan dari suaminya, silakan rawat ibumu, namun jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau sore ya sudah harus di rumah. Saya pulang, sudah di rumah. Dibatasi. Yang ini pembatasan semacam ini tidak ada pada anak laki-laki. Bagaimanakah kadar hujan yang menjadi udzur boleh tidak berangkat ke masjid? Hujan yang deras. Begitu keluar dari rumah, maka kebasahan. Dan apa tolak ukur basah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti', ini kainnya diperas, keluar airnya. Kalau cuma basah, sini sana basah, diperas enggak ada airnya. Nah, itu belum kebasahan. Kebasahan itu ini kainnya diperas, ini kan netes-netes. Itu itu dhabit dari Syaikh Utsaimin di Syarhul Mumti'. Jika kita minta didoakan oleh kawan yang kita anggap orang saleh, apakah itu termasuk syirik? Bukan. Atau sebaiknya tidak meminta doa. Doa sendiri lebih baik. Namun meminta doa tidak salah. Jika minta doa kepada orang yang hidup, yang kita yakini dia adalah orang yang baik. Bagaimanakah menenangkan hati karena ketakutan kehilangan orang atau kehilangan sesuatu? Maka semua yang ada di dunia ini pasti berujung pada hilang. Cepat dan lambat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa untuk mengingatkan orang untuk bersabar. Lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Maka milik Allah apa yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, dan milik Allah apa yang Allah ambil. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semuanya punya batas waktu untuk berpisah. Tinggal besok ataukah nanti, besok ataukah besoknya lagi. Maka semuanya sudah, semua yang di dunia ini punya batas waktu untuk berpisah. Maka seandainya kemudian tidak siap sekarang, bukan berarti nanti tidak berpisah. Semuanya tinggal nunggu antrian waktunya. Berpisah dengan orang yang dicintai, berpisah dengan harta yang dicintai, sesuatu yang disukai, tempat yang disukai, kendaraan yang disukai, semuanya ada ajalnya. Ini tidak hanya orang, semua ada ajalnya. Motor boleh jadi dicuri orang, motor boleh jadi kemudian ditabrak orang, remek, tidak bisa lagi dipakai. Boleh jadi yang lainnya, dirampok orang, atau kemudian berpisah karena kita yang mati duluan. Maka semua yang ada di dunia ini bi ajalin musam, ada batas waktunya untuk berpisah, cepat ataukah lambat. Oleh karena itu, karena inilah karakter dunia, inilah sifat dunia, maka hendaknya setiap muslim menyiapkan diri untuk berpisah. Menyiapkan dirinya untuk berpisah dengan menyadari semuanya berpisah. Tidak ada yang tidak berpisah. Semuanya akan berpisah. Maka muslim muwafaq, maka muslim yang baik, maka dia telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi perpisahan-perpisahan tersebut. Jika saya seorang penjual online shop, sudah punya langganan pembeli yang sering beli untuk dirinya sendiri dan sudah tahu kualitas barang dagangan saya, kemudian dia ingin dropshipping harga dinaikkan dari harga saya dan barang dikirim langsung dari saya ke pembeli. Alasan dia percaya barang saya bagus, apakah itu boleh? Kalau dia dropship dengan sistem salam, artinya pembelinya membeli cash kepada dia, kemudian langsung dikirim kepada si pembeli ini, maka tidak mengapa insya Allah Ta'ala. Ya, apa nasihat bagi orang yang sudah rajin ngaji namun hobi nonton film, nonton drama Korea dan yang lainnya? Ya, maka itu nakas, ya, dan itu pertanda di antara bagian dari tidak mengamalkan ilmu. Dan tentu orang itu bertingkat-tingkat dalam masalah mengamalkan ilmu. Maka tentu dia menyadari ada boleh jadi di film tersebut ada kemusyrikan, ada sihir. Apalagi kemudian filmnya film kartun, kartunnya kartu Jepang dan teman-temannya. Ada kemudian kantong ajaib Doraemon, itu kantong sihir itu. Atau kemudian yang lainnya. Ya, maka tentu banyak kemungkaran di samping kemudian gambar perempuan dan adegan-adegan yang lainnya. Maka dan itu semestinya kalau sudah rajin ngaji, banyak ngaji tentu tahu hal itu. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak semua ilmu itu nafi. Maka realita ini menunjukkan bahasanya tidak semua ilmu nafi. Nafi ilmu yang membuahkan amal. Ketika tidak membuahkan amal, maka berarti ilmunya tidak nafi, tidak bermanfaat. Dan Nabi mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari ilmin la yanfa' wa nafsin la tashfa'. Ilmu yang tidak manfaat, jiwa yang tidak pernah merasa puas dan cukup dengan yang halal, yang boleh. Maka patut untuk direnungkan oleh semua pihak bahasanya ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu sarana. Tujuannya, ghayahnya adalah al-amal. Dan yang akan ditanyakan kepada Allah, kepada kita semua adalah tentang ilmu yang kita dapatkan di pengajian, dari baca buku, dari boleh jadi status medsos kawan dan yang lainnya yang mengandung muatan ilmu. Akan Allah tanyakan kepada kita, mada amila bihi. Allah tidak akan tanyakan apa saja yang telah diketahui, namun apa yang Allah tanyakan adalah apa yang telah diamalkan dan seberapa yang telah diamalkan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.